dengan dosa-dosa kecil tersebut terbiasa, jadikan seorang hamba terbiasa dengan kemaksiatan tersebut, dan kemaksiatan akan menjadikan titik hitam di hati seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dzaba ibada dzaba tatqi tatqi tatqi shodaq." Apabila Adam itu meninggal, apabila Adam itu berbuat suatu kemaksiatan, maka dijadikan seperti kita di hati. Dia apabila dia terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut, akan senantiasa dijadikan seperti kita di dalam hatinya, sehingga menutupi hatinya. Hatta la ya'rif munkar, la ya'rif ma'rufa wa la ya'rif munkar, sampai dia tidak perintahkan kepada kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Dan itulah yang disampaikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kalla bal ra'a 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Hal demikian dikatakan ada penutup di dalam hati mereka, dikatakan apa yang mereka lakukan. Jadi dosa-dosa kecil itu juga akan mengantarkan pada dosa-dosa yang besar. Apabila seorang hamba terbiasa dengan dosa-dosa yang kecil, terbiasa dengan kemaksiatan, maka akan mengotori hatinya dan membuat hatinya keras. Dan dengannya akan dengan mudah seorang hamba melakukan kemaksiatan dan sulit melakukan ketaatan. Oleh karena itu, kalau mungkin kita merasa diri kita susah melakukan ketaatan dan mudah melakukan kemaksiatan, itu dikarenakan terlalu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Maka perlu kita bersihkan hati kita, menjaga hati kita dari segala dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Makanya harus kita ingat bahwa seorang muslim, seorang mukmin, tidak biasakan dirinya dengan dosa-dosa yang ada, baik yang besar maupun yang kecil. Maka Rasulullah SAW berkasihan dan mu'min yaratan tahu dan jabat yaratahu ayah setelah. Seorang mu'min itu melihat dosanya seperti gunung, seakan-akan dia berada di bawah gunung yang takut akan menimpa. Dia takut melakukan dosa. Seorang mu'min yang sempurna imannya, maka dia akan takut bermaksiat kepada Allah SWT. Adapun fajir yang tahu bahwa adapun fajir yang melihat dosanya seperti lalat, nanti lebih api faktor yang singgah di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja. Mereka melakukan dosa. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya senantiasa dipenuhi dengan dosa-dosa sehingga menutupi hati. Makanya harus kita ingat, hendaklah kita senantiasa menjaga hati kita untuk menghindari segala bentuk maksiatan dan dosa. Ya mungkin kalau misalnya kita suka mendengar sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang terbiasa dengan dosa, sehingga mungkin melihat aurat itu biasa saja, sehingga mungkin dia di sekolahannya atau di universitasnya misalnya, saya biasa aja pesan sama perempuan. Nah ini dipertanyakan. Boleh jadi mungkin karena banyaknya dosa, atau mungkin laki-lakiannya dipertanyakan. Ya ada dua, dan dua-duanya tidak bagus. Ya, maka orang yang bersih hatinya itu sangat khawatir dan takut. Terasa langsung kalau dia itu melakukan dosa itu, terasa hatinya tidak tenang. Ini bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan perbaiki istighfar dan jaga diri kita dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Ya, hati itu adalah sumber dari segalanya yang perlu untuk kita jaga. Ya, jaga kebersihan tadi itu adalah pokok modal seorang yang beriman pada Allah untuk bisa istiqamah. Karena hati itu, masya Allah, sebagai raja yang mengatur segalanya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, "Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadat jasad kulluh." Sebelumnya ada di dalam jasad segumpal daging, segumpal darah. Apabila ia baik-baik seluruhnya, dan apabila ia buruk-buruk seluruhnya, dan ketahuilah bahwa itu adalah hati atau jantung. Sebenarnya al-qalb itu dalam bahasa Arab artinya jantung. Sementara kita harus mengartikannya itu kayaknya kurang enak di kuping, padahal itu adalah jantung sebenarnya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah jantung, bukan kurang enak. Padahal aslinya sebenarnya al-qalb itu adalah jantung. Kalau hati itu dalam bahasa Arabnya hati. Ya, sama dalam bahasa Inggris juga. Ya, jantung apa? Heart, ya. Ya, itu jantung. Kalau hati, liver, ya. Itu hati, sama. Bahasa Arab, bahasa Inggris, sama. Bahasa Inggris saja yang agak beda pentasirannya. Ya, cuma asalnya lah jantung. Maka dari sini, Masya Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang pentingnya hati. Ya, mana hati ini adalah sebagai raja yang menjadikan jasad kita ini baik atau buruk. Maka harus diperhatikan juga. Ya, karena sebagai tuan, Masya Allah, harus memperhatikan amalan jariahnya saja, yang nampak saja, tanpa memperhatikan hati ini. Ya, tanpa memperhatikan kebersihan hati. Maka dua-duanya harus dijaga. Ya, sebagai nisbah mungkin perhatikan masalah sholatnya, masalah istiqomahnya. Tapi pas begitu mungkin melihat orang apa celananya turun di bawah mata kaki langsung mencikkan matanya, rendahkan saudaranya. Ini orang tidak paham sunnah, merasa dia lebih hebat. Ini termasuk rusaknya hati, karena itu adalah sombong. Sombong adalah tangkat manusia. Ya mungkin belum faham. Ya orang belum faham. Hendaklah kita sentiasa menjaga hati kita. Ya atau juga enggak juga sebaliknya. Orang hanya memikirkan hati saja, tanpa memperhatikan amal jawari. Sebagian dari kaum muslimin, kalau punya disuruh atau muslimat, disuruh pakai jilbab, jawabannya apa? Mau jilbabin hatinya dulu saja. Ya, hati yang lainnya menyusul. Ya, atau mana pernah di sana di Saudi Arabia, ya, sebagian dari orang Arab, bahkan sebanyakan dari orang Arab, ya, mencukur jantung-jantung mereka. Kemudian anak panggil satu orang, anak-anak yang tak perlu dicukur. Orang Arab gak ganteng kalau misalnya janggutnya dicukur itu kayaknya aneh gitu, kita lihatnya itu aneh. Kemudian dia bukan nasib di dalam segumpal apa di dalam jasad itu ada segumpal daging atau lepasnya itulah hati. Ya disuruh anaknya orang anak balikan bahwasanya cerminan hati itu adalah jasad itu. Kalau jasad antum disihi Al-Quran dan Sunnah, disihi perintah Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan apa? Hati antum itu jelek. Ya, menunjukkan hati antum itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini pentingnya kita menjaga hati dari segala dosa dan kemaksiatan agar kita senantiasa bisa istiqamah di dalam jalan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tema kita pada malam hari ini bukan berarti artinya kita mendatangkan dosa-dosa kecil. Nazrul haram, ya mandang pada yang haram, ya atau melakukan dosa-dosa kecil yang lainnya. Kita tidak perlu mudah-mudahan. Dan dalam kita memperbanyak beristighfar agar hati kita senantiasa terbebas dari dosa dan maksiat. Ya. Rasulullah SAW menegaskan hadis berkata oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Ukhra dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbari al-kaba'ir thalathah." Maukah kalian aku beritahukan kepada tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Bi akbari al-kaba'ir, dengan dosa-dosa besar yang paling besar. Rasulullah SAW mengulangnya 3 kali. Di sini, masya Allah, Rasulullah SAW menunjukkan senantiasa mengulang ucapannya 3 kali agar yang dengar itu paham dan hafal. Ya, agar yang dengar itu paham dan menghafalnya. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, iya tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menegaskan al-ishraku billah wa 'uqul walidain. Yang pertama berbuat kesyirikan kepada Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa makan muttaki'an. Rasulullah SAW tadinya duduk bersandar. Kemudian Rasulullah bangunnya artinya tidak bersandar dan berkata ala qauluzur mazalai kaziluha hatta qultu laita husan. Ya, dan yang ketiga adalah perkataan dusta. Ya, perkataan dusta termasuk di antara kabirah dan kabar. Dan Rasulullah senantiasa mengulang-ulangnya sampai kami atau saya berkata, ya semoga Rasulullah diam. Ya karena selalu mengulang dan mengulang terus. Ala qawlu zuhur, ala syahadat zuhur, dan persaksian palsu, dan ucapan palsu. Ya ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sampai mengulang. Ini juga perlunya kita ikhtimar, perhatian kepada dosa ya, yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka yang pertama ini, Rasulullah SAW meringatkan dari kita adalah al-isyraku billah. Ini dosa-dosa besar yang paling besar. Yang wajib bagi kita untuk berhati-hati agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang mana para ulama menjelaskan kesyirikan adalah musawatul ghairillah billah wa hum khasaisatan. Ya, kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan yang lainnya pada apa-apa yang khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ibadah adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti al-isti'adah misalnya, ya, isti'adah itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu khusus untuk dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta perlindungan keamanan, minta perlindungan dari segala macam bahaya, ini hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu senantiasa kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, banyak doa-doa yang disertai dengan a'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarril akhlaq. A'udzu isti'adzah Allah, mohon perlindungan. Jadi doa itu ada isti'adzah dan ada istighatsah dan ada isti'adzah. Kalau isti'adzah itu memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya yang akan menimpa. Jadi isti'adzah itu mohon perlindungan kepada Allah dari bahaya yang akan menimpa. Ta'awudzubillahi wa a'udzu kepada Allah. Jadi termasuk ibadah, termasuk bagian dari doa yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sebagian kaum muslimin mau perlindungan bukan kepada Allah. Sebagian Anda pernah melihat langsung dan bertanya, ya, dari ibu yang dagang, ya, jualan bawa anaknya, kemudian anaknya ditempeli apa? Paniti, ada bawang putihnya, ada cabenya juga. Ya, untuk apa? Ketika saya tanya ini untuk apa? Supaya terjaga dari bahaya. Ini istiadat, mohon perlindungan. Ini mohon perlindungan kepada apa? Kepada peniti sama bawangnya. Mohon perlindungan kepada bawang atau kepada cabenya. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, ini kesyirikan. Ya, yang seperti ini adalah kesyirikan, artinya menduakan Allah. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon berpuasa, menjaga makhluknya para hambanya dan berikan rezeki para hambanya. Sama kita minta kepada Allah, ya, bukan pada yang lainnya. Atau minta agar supaya rezekinya lancar, ya, dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Atau minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagian dari kita mungkin apalagi yang dagang ini jika kalau misalnya dapat pelanggan pertama, duitnya jadi geprek, alias manis tanjung kekul gitu ya. Ini masuk ini artinya apa? Kita berharap supaya dagangan kita lancar dengan geprek tanjung tadi. Itu sama saja apa? Kita berharap keberkahan, berharap agar rezeki kita lancar dari apa? Dari makhluk. Ini kesyirikan. Karena apa? Karena memohon rezeki itu hanya kita minta kepada Allah. Karena Allah hanya memberikan rezeki kepada kita semua. Inna Allah wa ma'adzatul kuwa jatani. Sungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Ya. Maka memohon pertolongan dan memohon perlindungan itu hanya kita minta kepada Allah. Ya, al-isti'adah adalah memohon perlindungan dari segala bahaya yang akan menimpa. Kalau al-istighatsah itu memohon bantuan dari Allah untuk mengangkat musibah yang menimpa kita. Adapun al-isti'adah adalah pertolongan kepada Allah. Ya, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ini isti'adah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada isti'adah apa tadi? Memohon perlindungan dari bahaya yang akan menimpa kita. Atau istighatsah meminta kepada Allah agar diangkat bahaya tadi dari kita. Dan isti'adah memohon pertolongan kepada Allah. Dan semuanya adalah doa. Dan semuanya adalah ibadah, tidak boleh dibalikkan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita ingat bahwasanya kesyirikan itu adalah menduakan Allah di dalam peribadahan. Kesyirikan itu bukan semata-mata seorang itu menyembah berhala, bukan cuma itu. Kesyirikan itu adalah seorang beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada yang lain. Kesyirikan itu terjadi walaupun seorang itu sholat, dia bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir. Mereka yakin bahwasanya Allah itu Rabb mereka. Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan mereka pun beribadah kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW yang diperangi oleh mereka berkata kami tidaklah beribadah kepada Allah kami tidaklah menyembah mereka, tidaklah kami menyembah kepada berhala-berhala ini, kecuali agar kami agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Coba lihat di sini tujuannya orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, tujuannya apa? Agar bisa dekat dengan Allah. Ya, jadi kesyirikan itu bukan hanya menyembah berhala, tapi kesyirikan itu menduakan Allah. Asyirik itu al-musyarakah, menduakan, ya, bersekutu. Artinya apa? Kesyirikan itu adalah kita beribadah kepada Allah dan kita juga memalingkan salah satu saja dari ibadah kita kepada selain Allah, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, nama kesyirikan itu adalah menduakan Allah dalam ibadah. Ini termasuk dari dosa besar yang menduakan Allah di dalam ibadah. Ya, akbaru al-ibadah. Ya, jadi bisa dipahami yang sebelumnya kita ingin jelaskan tentang syirikan, karena mungkin sebagian dari kita lupa tentang syirikan harus. Jadi nantinya akan kita jelaskan bahaya syirikan. Ya, jadi syirikan itu menduakan Allah di dalam ibadah. Dari sini di dalam surat Az-Zumar tadi, ya, mereka orang-orang Quraisy, mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Niatnya itu agar berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina tasaddu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa lanuriduna ilaha. Kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang perlu kita tahu, pada hakikatnya berhala-berhala tersebut itu bukan cuma patung, bukan. Kata itu adalah gambaran dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang meninggal, kemudian dibuatlah patung-patung tersebut. Seperti patung Lada, Lada itu adalah orang soleh yang ketika musim haji, maka dia itu sering membuat makanan untuk jemaah haji, kemudian dibagi-bagikan. Dan asalnya sebagaimana oleh Al-Imam Bukhari dari Abbas, awal syirik bapak Nabi Nuh, terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Pertama adalah guru bisoleh, yaitu berlebihan kecintaannya kepada orang-orang soleh. Sampai ketika orang-orang soleh ternyata mereka meninggal, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka agar buat patung-patung dan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Agar kalian ketika beribadah kepada Allah, ya, kemudian kalian melihat gambar dan patung orang soleh ini menjadi semangat. Awalnya seperti itu. Kemudian ketika generasi berlalu, kemudian muncullah generasi baru, maka syaitan membisikkan kepada mereka, ingat Tuhan-Tuhan kalian sebablah mereka. Ya, makanya ini gambar orang soleh. Itu dosanya lebih besar daripada cuma sekedar gambar makhluk bernyawa. Dan apakah mengatakan kepada kesyirikan? Ya, gambar orang soleh itu dosanya luar biasa. Ketika Ruh Habibah masuk ke gereja, ketika hijrah ke Habasyah, kemudian Ruh Habibah masuk ke gereja, kemudian kan gambar-gambar di gereja. Maka kata Rasulullah, "Ulai asyraru khalqi Allah." Ya, mereka idza mata fihi rajul salih sawar tilka suwar wa bana 'ala quburi masajida. Ulai asyraru khalqi Allah, wa huwa Bukhari. Mereka orang-orang saleh. Ketika orang soleh mereka, di antara mereka meninggal, maka mereka membuat gambar-gambar tersebut dan menempelnya di gereja-gereja mereka. Dan membangun masjid di atas kuburan mereka. Dan mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Allah ini luar biasa besar. Gambar-gambar orang soleh itu termasuk dari dosa-dosa besar yang besar datang dari syirik. Ya, ini oleh karena Rasulullah menutup celah-celah tersebut. Ini harus kita tutup. Ini harus kita tutup celah-celah yang mengatakan kepada kesyirikan. Di antara gambar orang bangun kuburan. Ya Rasulullah SAW larang membangun kuburan untuk Yusuf. Ya Rasulullah SAW juga larang membangun kuburan dan menyimpan. Oleh karena itu syariat Islam kita melarang menutup celah-celah yang besar terdapat pada kesyirikan tersebut. Guru misalnya itu, ya berbimbingan terhadap orang-orang saleh. Ya makanya ini harus kita perhatikan. Bagaimana pribadi, ya mungkin bagi ada yang masih memiliki bawa anak yang ambil dengan tanpa ini, ya kita sebaiknya hapus. Mungkin stop, kalau mungkin last stop, ya kan. Kadang kita berbeda-bedahan dalam masalah ini, tapi justru itulah yang dikhawatirkan dan sangat membahayakan. Gak mungkin saat masa kita menyembah ustaz. Iya kita gak tahu generasi belakangan. Kita tahu gak mungkin. Ya kadang-kadang menyembah ustaz pun gak mungkin. Tapi generasi belakangan kita gak tahu. Sebenarnya terjadi di zaman itu. Ya awalnya memang mereka tidak menyembah orang-orang soleh tersebut. Cuma beribadah kepada Allah dengan orang-orang soleh tersebut jadi semangat. Ya tapi nanti generasi belakangan, oh ini dulu ustaz. Saya, oh ini muncul cerita-cerita, oh kiai pulang, habib pulang, syekh pulang, sholatnya di Mekah. Wah, ada gambar ya, saya pulang. Muncul cerita-cerita, korban. Dulu itu sholatnya di Mekah bisa masuk dalam lautan dan lainnya. Dan ini mungkin kita cuma dengar-dengar dan ada dengar langsung. Ada orang yang kira-kira kayak gitu. Kalau ulama utama sekarang bagai ulama dulu sholatnya di Mekah, badannya di sini dulu. Anda pikir cuma omong-omongan dulu, tapi rupanya ada orang berkeyakinan kayak gitu. Ya, ini di sini syariat Islam Rasulullahnya nggak sampai sehebat itu. Puncak kepemimpinan para wali Rasulullah dan para sahabatnya nggak sampai seperti itu. Ya para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka makan rekna seperti biasa, enggak lewat dalam laut. Ya, enggak sholat dari itu, enggak sholatnya di Mekah. Ya, mereka cuma khayalan saja. Tapi rupanya ada orang berkaitan itu, guru Islam ini berlebihan terhadap cerita orang sholat. Kita bukan merendahkan. Sholat yang itu dimuliakan, tapi jangan sampai diputuskan. Dan sampai berlebihan di dalam memuliakan Muhammad SAW. Kita tidak boleh merendahkan mereka, tidak boleh. Mereka amal. Mereka mewarisi para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wa dirham. Innal ulama warathatu al-anbiya. Sebenarnya ulama itu mewarisi para nabi. Ya, mereka harus dimuliakan, tapi juga jangan sampai diputuskan. Makanya harus kita perhatikan. Ya. Gambar orang soleh itu cerah. Ya, dan sampai mengatakan kepada kesyirikan. Mungkin sekarang tidak mungkin, tapi generasi belakang kita, oh ini ustaz bapak saya dulu. Oh dulu ceritanya katanya begini. Dan itu kita dapat ibadah. Dulu syekh pulang, habib pulang, ustaz pulang, begini ketika ketemu uang. Yang aneh-aneh. Cerita-cerita yang dikarang-karang. Ya, dengan itu akhirnya sanggarannya kepada ustaz-ustaz tersebut beribadah kepada orang-orang tersebut. Jadi pada hakikatnya orang-orang musyrik kafir Quraisy itu berbuat kesyirikan. Ya, mereka itu bukan hanya beribadah kepada berhala, tapi mereka itu beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mempersembahkan ibadah-ibadah kepada berhala tersebut agar berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ma'budu illa yaqribuna Allah subhanahu. Mereka berkeyakinan bahwasanya kita ini banyak dosa. Kita enggak bisa langsung minta sama Allah, enggak bisa. Harus lewat ajudan-ajudannya. Ya, harus apa? Kita mendekatkan diri kita kepada orang-orang soleh ini, baru nanti mereka lah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab ini banyak di antara kaum muslimin yang ini jangan. Dan orang-orang bantah bahwasanya dengan Rasulullah SAW. Allah tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan menuruni asal jikamu, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ya, maka Allah perintahkan kita untuk langsung minta kepada Allah. Ya, menuruni asal jikamu, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kemudian kedua, jadilah seperti ini. Ini merupakan Allah dengan makhluknya, dengan presiden. Kalau presiden aja nggak bisa langsung ketemu, ya maka Allah kita nggak bisa langsung minta sama Allah, tapi bisa harus lewat perantara. Ya perantara apa saat tersebut ini diyakini oleh orang kafir Quraisy. Ini keyakinannya orang kafir Quraisy. Ya kalau kita mungkin kita nggak bisa langsung kepada Allah, kita harus minta agar wali-wali ini, orang-orang soleh ini dekatkan diri kita kepada Allah. Enggak ada bedanya. Ya, hati-hati. Dan ini agar kita berhati-hati. Bukan untuk apa? Bukan untuk menyerang saudaranya, jangan. Ya, boleh menyampaikan. Ini juga harus kita, ini kan harus kita ingatkan. Bahwasanya ketika kita taklim, ketika kita hadir majelis ilmu, niatkan kita ikhlas, kita mengambil manfaat dari majelis ilmu tersebut. Bukan untuk mencari bahan untuk nikah saudaranya, untuk nyerang saudaranya. Wah, oh, ini sebulan memang anak kasih ini dalil-dalilnya. Nyatet dalil buat apa? Buat nyerang saudaranya. Jangan. Dakwah boleh, tapi dengan hikmah, bukan dengan merendahkan saudara kita. Banyak mungkin di antara saudara kita terjatuh dalam permasalahan ya, tapi perlu untuk kita kasih tahu dengan hikmah, dengan kelakuan. Bukan dengan langsung, wah ini musyrik, antum ini bahaya, bisa keluar dari Islam atau kafir atau. Wah, kalau sebenarnya artinya bukan dakwah tapi ngajak ribut. Jadi harus diperhatikan, di dalam menyampaikan maaf itu gak sebarangan. Ya gak sebarangan, benar apa yang kita sampaikan, tapi kalau caranya salah, maka itu bisa salah. Seperti apa? Kita gak boleh mencaci maki sesembahan orang kaum kafir Quraisy atau sesembahan orang-orang di badai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an wa Ta'ala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min dunillahi wa sallallahu alaihi wa sallam." Jangan kalian mencaci maki sesembahannya orang-orang beribadah kepada selain Allah sehingga mereka nanti akan mencaci maki Allah. Ini perhatikan. Ya. Jangan sampai kita menyampaikan al-haq tapi dengan kemudaratan bersama. Allah melarang kita mencaci maki sebab orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah. Padahal jelas ibadahnya atau Tuhan orang-orang kafir itu adalah batil. Ya, tapi kalau dengan cara yang salah, maka diharamkan. Wa la tasubbu alladziina yad'uuna min duuni Allah. Jangan kalian mencaci maki sembahannya orang-orang kafir. Dia beribadah pada selain Allah sehingga mereka dekat caci maki Allah. Ya. Tapi bagaimana caranya? Diajak diskusi. Ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, "Qul ta'alu wa da'u 'abadana wa bina'akum." Ya, diajak diskusi. Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illa Allah. Katakanlah Muhammad, kemarilah wahai orang-orang, ambil kita kepada satu kalimat yang kita sepakat. Allah na'budu illallah. Nah itu dakwah seperti itu. Bukan dengan apa? Bukan dengan caci maki. Caci maki haram sama seperti juga terhadap kebid'ahan saja. Ya, enggak boleh. Kesyirikan sekalipun enggak boleh kita merendahkan saudara kita. Mungkin yang terjadi dalam kesyirikan. Misalnya mungkin sebagian kita bilang apa? Haleluya, haleluya, mukel-mukel buaya saja. Ini bukan dakwah seperti ini. Apalagi kalau di luar itu masya Allah luar biasa sekali. Ya, antara musuh sama kafir dan sikat-sikatan. Hanya Allah yang direndahkan. Ya, muncul penistaan agama ini karena ada apa? Karena pemusim ini juga seperti itu. Yesus kirim Yesus Kristus mampu saja misalnya, alhamdulillah ya. Ini cuma contoh-contoh yang tidak diperbolehkan. Ada Yesus yang mungkin Nabi Isa, kan? Kalau kita Nabi Isa, kalau juga kita kita melarang Nabi Isa. Ya, ini dakwah dengan kejadilan. Tidak boleh, caci maki tidak boleh. Atau misalnya itu yang apa? Yang lawan bid'ah batal semua. Bodoh. Ini tidak boleh, apa kasih? Ya, kata yang saudara kita melakukan kebid'ahan itu tidak boleh tahu. Nanti apa? Baliknya apa yang jenggot-jenggotan? Akhirnya setelah dibedakan. Harus setelah hikmah, tidak boleh setelah terdapat itu harus setelah. Jadi harus kita ingatkan di dalam masalah. Permasalahan seperti ini yang mungkin terjadi berulangnya banyak dari kaum sini yang mungkin masih melakukan meminta kepada orang soleh yang dikuburan agar mengikatkan diri mereka kepada Allah. Ya ini pada akhirnya sama seperti syirikannya. Orang-orang kafir Quraisy, maka aku bisa disuruh Allah Subhanahu. Kami tidak beribadah kepada Allah kecuali dan kami tidak beribadah kepada mereka sembah-sembah ini berhala-hala ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kita, diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti mungkin di antara kita yang datang ke kuburan. Ya, berdoa kepada penghuni kubur agar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan sembelihan atau minta agar dilindungi dari segala macam bahaya. Ya, maka ini adalah kesyirikan yang perlu kita hindari. Ya, maka apa yang kita ketahui ini pertama adalah agar kita berhati-hati jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena pertama, kesyirikan adalah sebagai kabar dosa-dosa besar yang paling besar. Dan termasuk di antaranya hukum walidain wa syahadatuz zur, ini dosa-dosa besar yang paling besar. Harus kita berhati-hati. Kenapa? Karena dosa yang kecil aja kalau kita disiksa, kalau itu bilang, gak akan tahan, gak ada yang satu. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, dan hari ini berkata Imam Bukhari, kita mengenalnya ada pada perkara lalu itu wajah masih pada tidak makan yang lebih mematikan. Sebutnya siksa dan perang yang paling ringan adalah seorang kita berdua berapi di kedua kakinya dengan yang di bawah kaki. Jadi dosa yang paling ringannya apa? Kita tak sanggup. Yang paling ringannya seorang kita berdua berapi di kedua kakinya yang dengannya mendidih otaknya, artinya seluruh badannya mendidih sampai otaknya bagian terjauh dari bara api yang diletakkan di kaki tadi itu sampai otaknya itu mendidih. Kalau api dunia saja kita gak satu, padahal api dunia gak sampai seperti itu. Kalau api dunia, kalau tangan kita tahu di atas kompor itu tangannya yang mendidih, yang menempuh apa? Tangan kita gak sampai otak kita dan itu pun kita gak satu. Ada gak yang satu? Kalau misalnya ada yang ada kompor, kalau mukanya di atas kompor 5 menit aja, salam apa? Ada kan? Enggak? Ini baru api dunia aja. Ya, dan ini kata Rasulullah SAW, ahluan ahli neraka. Siksa ahli neraka paling ringan, paling ringan. Ini baru bara apinya, jamrohnya, belum apinya ya, Rasulullah. Yang satu harinya kata Allah Subhanahu wa taala, inna yawma 'inda rabbika kalfi mat'abun. Sebenarnya satu hari di sisi Tuhan itu seperti 1000 tahun menurut hitungan. Ya, jadi satu hari aja disiksa dengan siksa yang paling ringan tidak satu. Apalagi dosa besar-besar yang paling besar. Ya, jadi dengan dosa-dosa yang seperti ini dan hindarkan diri kita dari dosa-dosa yang lainnya. Jadi seperti pikirannya orang-orang Ustaz gak mau pesanlah, saya di mata itu sebentar, nanti juga katanya kalau satu-satunya orang muslim masuk surga katanya, jangan berpikiran kayak gitu ya. Karena satu harinya berapa tahun tadi? 1000 tahun. Sisa paling ringannya seperti itu, tahun berapa api dikatakan dengan ini di mana? Jangan dilantar. Ya, agar di akhirat itu jangan berani-berani dilantar. Karena belum masuk dan bisa keluar lagi. Ya, pertama nanti jodoh berubah dan najis dan bernama yang terulang. Setiap kali kulitnya mengelupas, Allah akan ganti dengan kulit yang baru. Maka dia merasakan ada yang satu tahunnya 1000 tahun. dengan adab seperti itu, kita ambil juga saja kas. Ya, kalau ada apa mungkin ibu-ibu misalnya masak sop lagi air mendidih menggelegar, coba kepalanya dicemplungin 10 menit aja, masa lama 10 menit. Jangan satu harinya 1000 tahun yang gak akan bisa keluar. Kalau dia kena kawasan neraka, itu gak mampu kena. Penyesalan gak ada ini, penyesalan amat ramah kesana. Ya ini harus kena, jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan dosa besar, apalagi dosa besar yang besar. Yang paling ringan dan luar biasa kawasan neraka. Ya. Maka kesyirikan yang pertama adalah dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair dan a'zamul, dan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu Allah menasihati kepada anaknya, wa in qala al-walidu wa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ketika Allah menasihati kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan. Karena sebenarnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dan dhulmun 'adzim. Ya, dan Allah menjelaskan dari cara Syekh Nasir As'adi yang telah disebutkan dosa yang terbesar. Karena seorang berbuat kesyirikan menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa-dosa, yang menyamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan, ya, menyamakan makhluk yang membutuhkan kepada yang lainnya dan segala sisinya, menyamakan dengan Allah yang tidak butuh kepada seorang pun dari makhluk, ya, menyamakan makhluk yang berkurang dengan Allah yang maha sempurna. Ya, ini adalah kejadian dan ketoliman yang amat besar. Ya, kalau kita saja disamakan dengan sama-sama makhluk, tidak tahu. Contohnya kita kalau disamain sama binatang misalnya, mau gak rumah besar, ya kita bisa terjadi apa ribut, berantem atau bahkan saling bunuh. Ini kita sama-sama makhluknya disamain gak mau. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka dapat kita menghindari dosa-dosa besar ini. Yang pertama dikatakan syirikan. Ya, syirikan adalah dosa-dosa besar yang paling besar. Dan yang kedua yang harus dikatakan syirikan adalah menghapuskan segala amal. Berapapun banyaknya amal ibadah kita yang kita lakukan, yaitu semuanya akan hapus amalan kita. Ya, semuanya tidak ada lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Ta'ala menjelaskan, "Wallahu asyraku lahadu ma'akum makam ya'malun." Dan apabila mereka membuat kesyirikan, maka akan hapuslah amal-amal ibadah yang mereka lakukan. Ya, hati-hati kalau misalnya kita terjatuh dalam kesyirikan, melakukan dosa kesyirikan, ya maka semua amal ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia. Artinya seorang yang musyrik itu amalannya apa? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mungkin kita melakukan sholat, melakukan zakat atau melakukan haji sekalipun, tapi kalau kita terjatuh ke dalam kesyirikan, maka semua amal ibadah yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka harus perhatikan jangan sampai kita terjatuh ke dalam syirikan. Ya, karena ibadah yang kita lakukan itu akan terhapus. Di sini bahkan yang diperingatkan adalah para anbiya. Walau asyraku lahadatu 'anhum makam ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka akan hapuslah amal-amal mereka. Ya, dan Allah Ta'ala menjelaskan, "Wahai ibnu Adam, amalmu min amal, faj'alna hada'an mabthura." Dan kami datangkan di hari kiamat apa yang mereka kerjakan, dan kami jadikan debu yang berterbangan. Jadi tidak ada nilainya apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Dan ketiga kesyirikan, tidak ada yang boleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Ya, artinya di sini adalah apabila seorang itu meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa kesyirikan, maka dia akan dosa kesyirikan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik yang besar maupun yang kecil. Karena di sini lafadznya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, sebetulnya Allah tidaklah mengampuni kesyirikan. Dan di sini kalau kita bahas dari sisi bahasa Arab dan usul fiqihnya, mungkin di sini bahasa Arabnya masih jalan, Pak. Masih ya? Insyaallah. Innallaha, siapa yang bisa jawab di sini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. An yushraka bihi di sini dinamakan apa dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Hah? Masdar awal. Waduh, apa lagi masdar awal? Ya, masdar awal itu masdar yang ditakwilkan dari fi'il dan al-masdariyah. Al-masdariyah ini dijadikan fi'il mudhari' itu bersama dengan al-masdariyah menjadi masdar. Jadi takwilnya Allah menjelaskan innallaha la yaghfiru isyrakan. Isyrakan. Jadi yang tadinya an yaghfiru la yaghfiru an yushrakan. Al-Ishraqah ini berubah jadi Ishraqah. Dan Ishraqah, kata para ulama usul ini, nakirah dalam konteks penafian yufidulhum. Ya, memberikan pada umuman. Maksudnya kalau mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Ya, hanya saja kalau syirik besar, seorang itu meninggal dalam keadaan masih terjatuh dalam syirik besar, maka bedanya dengan syirik kecil, kalau syirik besar itu dia akan kekal di dalam neraka. Alhamdulillah ini, dan kita berhati-hati dari terjatuh dalam syirikan. Ya, dia akan kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil, maka hanya syirik kecilnya itu saja yang akan dihadap, dikatakan dia berbuat syirik kecil. Itu ria. Kata Rasulullah SAW, syirik kecil itu adalah ria. Ya, inna akhbarakum wa'alaikum asyirkul aswar wa rasulullah. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirikan kecil. Wahai syekh Rasul ya Rasulullah, wahai syekh kecil ya Rasulullah, ya, di antaranya ya, dan ada juga yang lain yang syekh kecil yang lain. Ya, maka dua-duanya ini terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan yang ketiga, dosa kesyirikan pelakunya itu akan kekal dalam neraka dan tidak akan masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan seorang yang terjatuh dalam syirikan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam surat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala mengatakan, "Inna man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sungguhnya orang yang berbuat syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan haramkan surga atasnya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya, ini yang harus kita ingat, dosa-dosa syirik itu menyebabkan waktunya itu kekal di dalam api neraka dan diharamkan masuk surga. Pertama tadi, bahaya syirik. Nah, sebelum kita lanjutkan, disini kan apa yang harus kita ingat agar kita berhati-hati. Mana tadi? Ada suaranya cuma tidak ada wujudnya. Ya, bukan. Itu jenis-jenis syirikan. Bahaya syirikan apa saja? Merusak amalan, ya, menghapuskan amalan, saja. Pertama, menghapuskan seluruh amalan kita kalau kita berbuat jatuh Lalu kesyirikan kecil hanya amalan kita yang berbuat kesyirikan kecil itu saja yang terhapus. Kedua, tadi yang pertama adalah kesyirikan dengan dosa-dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar itu gak ada yang paling besar dari kesyirikan juga. Ya, ini harus kita ingat, jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Kedua, kesyirikan itu menghapuskan amalan. Ya, amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, kalau kita berbuat kesyirikan itu gak ada yang besar. Ketiga, apa? Kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, maka bahkan istilah itu diberikan kepada Allah, Allah wasyukur abu wa'amu maka ma'amur. Apabila mereka berbuat kesyirikan, mereka akan menghapuskan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Dan keempat, orang yang jatuh dalam kesyirikan ini akan kekal dalam neraka dan diharamkan oleh Allah masuk dalam surga. Ya, berdasarkan surat Al-Ayat ayat 72, Allah Ta'ala menjelaskan kita umat syukurlah yang mengharamkan Allah alaihi jannah wa ma'awakum na'u wa ma'adallahu yang ansar. Dan sungguhnya Allah berbuat kesyirikan, maka Allah akan haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang pun menolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, ini yang perlu untuk kita ingat, bukan masalah, bukan dosa kecil, dosa-dosa besar, bukan besar. Bahkan dosa yang khusus dikhususkan yang paling besar. Allah ampuni segala dosa selain kesyirikan. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Tapi untuk dosa kesyirikan Allah enggak ampuni. Adapun dosa selain kesyirikan itu Allah ampuni. Ya, bagi siapa yang dengan hati. Artinya yang ampuni di sini kalau memang kalau itu apa? Minta untuk mengampuni dosa kesyirikan, dosa selain kesyirikan maka Allah akan ampuni. Tapi kalau dosa selain kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Ya, bagi siapa yang meninggal dalam keadaan masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau misalnya seorang itu meninggal kemudian dia bertobat dari dosa kesyirikan, dia meninggal. Kalau misalnya orang dulunya pernah berbuat kesyirikan, datang ke kuburan minta-minta berkah, minta apa dilancarkan rezekinya, tapi dia bertobat setelah haji, setelah paham bertobat kemudian meninggal, dia meninggal. Hah? Dia meninggal. Ini dibilang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah enggak mau mengampuni dosa kesyirikan. Jangan ini kan, yang bilang jangan ini siapa? Yang kanan. Yang dulunya pernah berbuat kesyirikan. Yang bilang tak jangan ini siapa? Yang lain? Yang lain tadi? Ragu. Ya. Coba bilang lagi, yang bilang jangan ini siapa? Ini biar kita tahu, biar paham. Yang bilang jangan ini siapa? Ya, yang bilang tidak diampuni siapa? Ya. Sudah tobat belum? Sudah tobat? Insya Allah akan diampuni. Ya, karena Rasulullah SAW menegaskan kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya ibadi lawatul qulubu ka'ada as-sama. Tsumma istaghfartani la maqatu lakum ar-rubu wa ya ka'ada mereka kau berbuat dosa sampai memenuhi langit sampai setinggi langit dan kau istighfar bertobat kepada aku maka kau ampuni dan seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya, jadi dosa syirikan itu kan diampuni kalau ya akan diampuni kalau apa? Kalau seorang hamba bertobat dari dosa kesyirikan sekalipun insya Allah akan diampuni. Jadi di dalam ayat ini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha adalah ketika seorang itu tidak belum bertobat dari dosa-dosanya. Ya Allah Ta'ala ini harus kita ingat agar kita berhati-hati dari dosa kesyirikan. Ini masih jelas kan? Ya, atau kita selesaikan sedikit. Yang kedua, ta'arruf walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, di sini juga termasuk diantara hukum katanya, ya, tidak boleh kita berbudak-budakan, ya, durhaka kepada orang tua. Dan termasuk diantara jenis rokok itu mengangkat suara. Mengangkat suara di hadapan orang tua itu termasuk dari durhaka kepada orang tua. Mereka itu Allah Ta'ala mengatakan pada satu dalam mengukir, jangan kalian berkata kasar. Yang Allah menjelaskan mengukir ini adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan seorang itu tidak suka kepada sesuatu, kepada orang lain. Pak, karena yang paling ringan cuma atau bahkan suara, kalau itu sampai bentar suara ini durhaka seorang tua saja. Termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, dosa kecil aja kita enggak sanggup menahan anggap aja di neraka, apalagi dosa besar. Ya, nanti ya, kenapa? Karena orang tua yang Masya Allah luar biasa telah melahirkan kita, membesarkan kita, memberikan segalanya untuk kita, bahkan yang kita enggak pernah sanggup bisa membalasnya. Bahkan di tempat sebelumnya Ibnu Umar mendapati ada orang yang menggendong ibunya ada wahyi mutar, ya, apa bahkan tok di Ka'bah, dan dia berkata, ya Umar, kata wahyi jadi Tuhan, wahyi Umar, apakah kau lihat aku telah membalas apa jasa ibumu? La walau bisurfatin wahidah, ya, tidak, kamu tidak akan pernah bisa membalasnya, walaupun membalas satu teriakan ibumu saja kamu tidak bisa membalasnya ketika dia melahirkan. Jadi Masya Allah, padahal gendong ibunya dari Yaman melakukan tawaf, melakukan hajat umrah di sini dari sebutkan, ya, kita jadikan seperti itu. Ya, ini aja seperti ini belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Ya, oleh karena itu disebutkan apa? Akbar kabair, maksud dari dosa-dosa besar. Kalau keluarga ya berhak kepada kedua orang tua kita, ya, jangan untuk membalasnya, jangan untuk berhaka atau berbakti, ya, kita untuk membalasnya saja tidak, belum sanggup bagi kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Maka dapat kita perhatikan mulai dari cara kita bersifat dan bersikap kepada orang tua kita, dari bicara kita, dalam kita memaklumkan suara kita, tidak mengangkat suara kita, karena itu termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian di sini disebutkan ala rukun ala syahadat dan zuhur. Ya, dan persaksian palsu, persaksian dusta. Bapak menjelaskan kenapa di sini kok disebutkan persaksian palsu atau persaksian dusta ini termasuk dari dosa-dosa besar atau besar. Ya, karena soalnya persaksi palsu, maka ini mudharatnya itu akan berdampak kepada orang lain dan sangat merugikan orang lain. Ya, ketika mungkin terjadi pembunuhan, kemudian seorang didatangkan untuk bersaksi dan bersaksi palsu, maka ada tindakan zaliman dan perbuatan dosa dan makar. Atau seorang misalnya terjadi pemerkosaan, ya, dia bersaksi palsu, ya, jadi menghalalkan yang haram, maka perbuatan inilah yang menyebabkan persaksian palsu itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk dapat termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, dari sini Masya Allah Islam mengajarkan agar kita senantiasa berkata jujur dan senantiasa mengucapkan yang benar, ya, karena kebohongan, kedustaan itu juga akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Rasulullah SAW menjelaskan, innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa innal rajul yahdiku hatta tarda Allah kadhaba. Sungguhnya dosa itu mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu mengantarkan kepada dosa. Sebelumnya dusta itu mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan seorang senantiasa melakukan dosa, berbohong, sampai itu di sisi Allah sebagai seorang yang berbohong. Dan dosa mengantarkan kepada neraka. Ya, jadi tidak sebarang melakukan dosa itu ya, bila sholat tetap biasa dengan ucapan itu sudah, atau lebih lagi bersaksi dipanggil untuk menjadi saksi, kemudian dia berdosa untuk menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal, ya maka itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ada penerbit hukum yang kepada kabar maukah kalian aku ketahui atau beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Akbar kabar ini dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu ada tiga. Pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghaka kepada kedua orang tua. Wajah asalkan hukum yang kemudian setelahnya adalah persaksian palsu, yaitu ketika seorang diminta untuk bersaksi di dalam permasalahan kezaliman dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya, kemudian dia memberikan persaksian palsu, maka ini termasuk dari dosa-dosa besar yang paling besar. Ya Allah Ta'ala, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kesalinya. Apa yang saya lakukan bertobat dan berikan kembali kepada Allah, kadang saya belum bisa mengontrol syahwat saya lalu melakukan dosa lagi. Apakah saya termasuk orang yang munafik? Tolong berikan nasihat agar saya dapat menjaga syahwat saya. Ya, insyaAllah. Pertama, apabila seorang itu melakukan dosa besar yang kemudian dia bertobat, dengan taubat dan nasuha, maka insya Allah dosanya terampuni. Ya, apabila syarat taubatnya terpenuhi. Ada yang tahu syarat taubat? Tidak. Syarat taubat yang disebutkan oleh Imam Muhammad dalam kitab yang soleh dan juga sebab itu kalau misal, ya, melakukan kebaikan masuk jadwalnya, tapi bukan syarat, itu kesempurnaan, ya. Berniat yang tidak mengulanginya lagi, terus ada apa ya, berdua. Ya, kembalikan itu, kembalikan kepada orang lain. Satu lagi yang pertama, apa pak? Ya, berhenti atau meninggalkan maksiatnya. Ya, ini yang pertama. Namanya tobat itu tinggalin dulu. Jangan sambil tenggang botol astagfirullah, tapi sambil minum. Tidak bisa, tobat itu harus tinggalkan dulu. Ya, yang punya maksiat berarti tinggalkan maksiatnya. Kemudian ayat dan ma'amir dengan misali perbuatan maksiatnya tersebut, ayat dimana ayat ada yang tidak ada, dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, dan ditambah satu lagi, apabila berkaitan dengan hak orang lain dikembalikan, berlepas diri dari hak saudara, ayat bahwa hak Islam ini. Ya, kalau memang syarat tobat itu terpenuhi, maka insya Allah dosa tersebut terampuni. Ya, dan kalau dia terjatuh dalam dosa yang lain lagi, atau bahkan terjatuh dalam dosa yang sama, ini kira-kira misalnya orang sudah melakukan dosa, kemudian tobat sungguh-sungguh meninggalkan maksiat, menyesal, berniat untuk pulang, tidak mengulanginya lagi, kemudian berbuat dosa lagi, ini dosa yang lalu, tobatnya yang lalu itu diterima kan? Kalau ini, ayat dia sudah tobat, tobat sesuai dengan persyaratannya tadi, sudah meninggalkan kesal, niat tidak berlaku lagi. Loh, kok terjatuh ke dalam dosa yang sama lagi? Ini beneran kan ya tobatnya? Tapi kok tobat-tobat aja? Ya, kira-kira ketika dia mengulanginya lagi, dosa yang lalu itu tobatnya diterima nggak? jalan-jalan besarnya dia ingin tahu anak saya lebih suka seperti ini. Biar imannya juga mikir. Ada yang bisa jawab? Hah? Enggak tahan juga bagaimana? Terus dengan suara keras, kotor. Diterima. Ini mulai lagi loh. Jadi yang bilang diterima siapa ya? Siapa yang diterima? Yang bilang tidak diterima siapa? Ya, berarti masih terjadi perbedaan pendapat yang antara para jamaah muda ya. Apa? Tidak boleh berbeda ya, karena apa pendapatnya yang tidak juga harus dijelaskan. Ya diterima ya, diterima. Diterima tobatnya. Tapi jangan juga mudah-mudahan. Yang keempat syaratnya tadi sudah terpenuhi, syarat tobatnya tadi terpenuhi, maka insya Allah tobat yang kemarin yang awal itu diterima dan apabila dia melakukan dosa lagi maka dia wajib untuk bertobat. Ya, apakah dia? Apakah semuanya saya tidak munafik? Ya, kalau hanya dengan seperti itu belum sampai terjadi dalam munafikan. Ya, jadi kalau memang dia dalam hatinya itu memang apa ada munafikan, munafikan apa itu dia benci dengan Islam dan dia tidak suka dengan Islam dan Islam dengan kekufuran, menyembunyikan kekufuran dan menamakan Islam ini lagi yang cepat itu. Jadi apabila seorang itu sudah sungguh-sungguh tobat, sungguh-sungguh, kemudian dia terjatuh dalam dosa yang sama, maka belum sampai kepada derajat munafik. Ya itu adalah memang masya Allah manusia itu tidak lupa dari dosa. Hanya saja untuk ingat ketika dia terjatuh dalam dosa, maka dia perkara-perkara yang bisa mengatakan kita dalam dosa itu ditutup. Satu dari dalam Islam adalah istilahnya menutup celah. Ya, misalnya mungkin dari syahwat meninggalkan segala apa yang bisa mengatakan kepada syahwat kita, ya harus tutup. Karena ini kan diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mencari tempat yang baik. Ya, di dalam hal ini dibutuhkan tentang kodur satu seorang. Maka orang lain berkata kepada kodur satu seorang ini, yang kali ila artika dawatan dan kaya yang masih nyabutun Allah wa'abudillah ma'am wa la tarji ila artika ila artusu. Pergilah ke sana, di sana ada manusia beribadah kepada Allah, beribadahlah bersama dengan mereka. Dan jangan kamu kembali ke tempatmu karena tempatmu itu tempat yang jelek. Jadi untuk menjaga diri dari kemaksiatan diantaranya mencari tempat-tempat yang baik, menghindarkan tempat-tempat yang bisa mengantarkan kita ke dalam kemaksiatan. Ya, kalau memang kita tahu mungkin dengan pekerjaan kita kita gampang untuk maksiat, tinggal cari yang lain. Atau misalnya dengan rutinitas kita ini kok kayaknya sehari-hari ini iman makin lemah, tinggalkan cari yang lain. Ya, ini yang harus lakukan. Jangan apa udah tahu tempatnya enggak benar, tenang-tenang aja di situ. Ya ini artinya kita enggak ada niat untuk berbuat baik untuk memperbaiki diri. Ya, jadi kalau memang mungkin tidak bisa atau sangat mustahil, tapi enggak ada mustahil kalau kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dalam keadaan darurat tapi enggak bisa sembarangan apa berdalil dengan darurat, darurat itu ya enggak gampang. Kalau memang kita berniat baik, insya Allah Allah akan bantu kita. Allah Ta'ala. Itu nasihatnya. Diminta untuk nasihat sudah kita. Sudah dulu ya. Malam. Ya, sempat sampai di sini. Insya Allah kita sudah memberi kita akan terjawab. Ya, sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.